cerita bahasa usum halodo panjang cali padu duangan dina samak salampa tu saksina bulan angsa polotong tu saksina bentang anu bayangan ayah kesono ayah katresna ayah kacetuh ayah kanya ngabagi rasa bunga jeng baca duaan ayah kesono ayah katresna ayah kacetuh ayah kanya ngabagi rasa bunga jeng baca duaan sisi Dukika rasa katresna kerep kecur ukur amarah nubalu karena nuntun kana jalan salah ula dukika rasa katresna kerep kecur ukur amarah nubalu karena nuntun kana jalan salah sisi lawu di canggih.